ini. Tanpa di sisimu selamanya hampa tiada arti. Bila sampai nanti ku kan menyesali hati, karena ku di sini melepaskanmu. Cinta, maafkan aku yang telah melupakanmu. Ku tak setiakan hatiku saat menanti, tapi sungguh aku tak ingin melepaskan cintamu, karena hatiku masih milikmu. Jangan kau tinggalkan aku. Darimu, karena hati yang tak mengingkari, dan aku di sini semakin terhempas tanpamu hingga ku tak mampu tenangkan. Maafkan aku yang telah melupakanmu. Ku tak setiakan hatiku saat menanti, tapi sungguh aku tak ingin melepaskan cintamu, karena hatiku masih milikmu. Jangan kau tinggalkan aku, kau yang selalu di hatiku. Maafkanlah sayangku, menafikan dirimu dari cintaku. Maafkan aku yang telah melupakanmu. Ku tak setiakan hatiku saat menanti, tapi sungguh aku tak ingin melepaskan cintamu, karena hatiku masih milikmu. Jangan kau tinggalkan aku. Cinta, maafkan aku yang telah melupakanmu. Ku tak setiakan hatiku saat menanti, tapi sungguh aku tak ingin melepaskan cintamu, karena hatiku masih milikmu. Jangan kau tinggalkan, jangan kau lepaskan aku.